Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sayyidina lahu la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala faslun bima kana Rasulullah sallam yaquluhu ba'da sarafi minas shalah wa julusihi ba'daha usul atid intiqal minha wa masanahu li ummatihi min adhkar wal kirah ba'daha. Pasal terkait dengan apa yang diucapkan Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah selesai salatnya, ya, dan apa yang dibaca beliau ketika duduk setelah salat, dan cepatnya beliau berpindah dari salatnya, dan apa yang beliau syaratkan untuk kembali dari zikir-zikir dan qiraah pada salat. Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, kana idza sallama, beliau jika salam, istighfara salasan, beristighfar 3 kali, wa qala Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Wa lam yankuth mustaqbil kiblah ila miqdar ma yaqulu dzalik. Beliau tidaklah diam menghadap kiblat kecuali sekadar membaca tadi istighfar dan membaca lamata salam. Beliau sering intiqal, bahkan beliau segera berpindah ila makmumin, ke makmumin. Wa kana yanfatilu an yaminihi wa yasarihi. Dan ketika berbalik ke makmum, beliau kadang berbalik dari arah kanan, kadang dari arah kiri. Membalik badannya kanan atau kiri. Qala Ibnu Mas'ud, kata beliau, itu Rasulullah SAW kathiran dan syarifu an yasarihi. Tapi keseringnya beliau, ya, ketika berbalik, membalikkan badannya itu ke dari sebelah kiri. Qala Anas, aktsaru ma ra'a Rasulullah SAW syarifu an yaminihi. Kalau Anas melihat kebanyakannya ke arah kanannya. Walawal pisahahin, yaitu hadis Ibn Mas'ud, wathani fi muslim. Waqala Abdul bin Amr, rayta Rasulullah SAW yanfatilu an yaminihi wa yasarihi pisalah. Ya, kadang beliau melihat Rasulullah SAW berbalik itu dengan dari arah kirinya, kadang arah kanannya. Ya, jadi membalik badannya, kadang dari kiri dari kanan. Tsumma kana yuqbilu al-ma'mumin biwajhihi, kemudian menghadapkan wajah ke makmum. Wa la yakhussu nahiyatan minhum duna nahiyah. Tidak mengkhususkan satu arah makmum, tapi menghadap semua makmum. Wa kana idza shalla al-fajr jalasa fi musallahu hadatsa asy-syams. Dan beliau jika selesai salat subuh duduk di tempat salatnya sampai terbit matahari. Wakarnya kulub itu berkata salatin maktubatin, dan membaca salat maktubah la ilaha illallah wa la syarika lah lalu mulku alhamdulillah ala kulli syai'in qadir Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima manata wa la yanfa'u dzal jadd minkal jadd. Maka dia qulu la ilaha illallah syarikala lahu mulku alhamdulillah ala kulli syai'in qadir wa la hawla wa la quwwata illa billah la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah lahu ni'matu wa lahu al-fadl wa lahu al-thana wal hasan la ilaha illallah wa lahu ad-din wa laqad al kafirun. Sudah kita baca ketika membaca hadits salihin. Wa dzakara Abu Daud an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza sallama min as-shalah ketika beliau salam dari salatnya, qala Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma asraftu wa ma ta'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. Hadhihi kitatun min hadithi Ali at-Tawil alladhi rawahu Muslim bistiftahi alaihi salatu wassalam, ya, tentang bagaimana doa istiftah beliau, wa ma kana yaquluhu fi ruku'ihi wa sujudihi, dan apa yang dibaca ketika ruku dan sujudnya. Wa bidu ali muslimin fi lafdhan, dalam riwayat Muslim ada dua lafaz. Haduhuma annabi sallam kana yaquluhu baina tasyahud wa taslim. Ya, doa yang tadi itu dibaca antara tasyahud dan salam. Wa hadha huwa shawab. Dan ini kata beliau, kata Imam Ibnu Qayyim, yang shawab ini dibacanya sebelum salam. Wa tsani kana yaqulu ba'da salam. Dalam riwayat yang kedua, dalam riwayat Muslim juga disebutkan dibacanya ba'da salam. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah taala, wa la'annahu kana yaquluhu fil mawdain. Mungkin beliau baca dua kali di dua tempat. Saya ulangi, mungkin beliau baca di dua tempat, kadang sebelum salam, kadang ba'da salam. Wallahu a'lam. Wa dzakara Imam Ahmad dan Zaid bin Arqam qala, kan Rasulullah SAW yaqulu fi duburi kulli salatin, Allahumma rabbana wa rabba kulli syai'in wa malikah, ana syahidun annaka rabbu wahdaka la syarika lak, Allahumma rabbana wa rabba kulli syai', ana syahidun anna muhammadan abduka rasuluk, Allahumma rabbana wa rabba kulli syai', ana syahidun anna ibadah kullahum ikhwah, Allahumma rabbana wa rabba kulli syai', ij'alni muhlisan laka wa ahli fi kulli sa'atin minad dunya wal akhirah, ya idza jalla wal ikram, isma wastajib, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu nur samawati wal ard, Allahu akbar, hasbiyallahu ni'mal wakil, Allahu akbar, Abu Dawud, tapi hadisnya ta'if. Hadisnya ta'if. Di sanadnya disebutkan ada Rashid At-Takhawi. Rashid At-Takhawi kata Duma'in laysa bisyai. Yang kedua ada Abu Muslim Al-Bajali. Kata Al-Zahabi la yu'raf. Ya, majhul. Qala wada daba ummatahu ila an yaqulu fi duburi salatin, dan beliau menganjurkan umatnya untuk membaca di setiap akhir salat subhanallah 33, alhamdulillah kadzalik 33 kali, Allahu akbar kadzalik 33 kali, wa tamamiyah la ilaha illa Allah syarikalah lahul mulku wa lahu al-hamdu kulli syai'in qadir. Wa bi sifatin ukhra at-takbir 34, di sifat yang lain, dan cara yang lain, takbir 34 kali. Pada itu mobil mi'ah. Wa bi sifatin ukhra, dan sifat yang lain, khamsan ma'isrina tasbihah. Wa misluha tahmidah. Wa misluha takbirah. Wa misluha la ilaha illallah. Jadi tasbih 25, tahmid 25, takbir 25, la ilaha illallah syarikalah. Iya, 25. Kalau telah syarikalah dalam Al-Quran Tuhan laku desa yang tadi disebutkan yang 25 ini diriwayatkan Imam Tirmidzi dan sanadnya sahih. Sanadnya sahih. Wa bisifatin ukhra, dalam tata cara yang lain juga, asr tasbihat wa asr tahmidat wa asr takbirat, 10 kali tasbih, 10 kali tahmid, 10 kali takbir. Juga sebutkan sanadnya hasan. Ar-Raja Abu Daud, At-Tirmidzi. Sebutkan saya sana. Wa bi sifatin ukhra, di tata cara yang lain, ihda asrah, 11 kali. Kafasa Muslim di baca riwayat hadis wa tusabbihun au yusabbihuna au ihmaduna au kabirun dubarakul salatin salatan wa salithina. Ini ihda asrah, ihda asrah, ihda asrah. Padahal dikasarah wa salatu. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, "Waladhi yadhharu fi hadhihi sifah ana min tasarrufi ba'di rawati wa tafsirihi." Namun kata Ibnu Qayyim yang terakhir ini yang zahir itu at-tasarruf dari sebagian perawi, penafsiran dari beliau. Wa yadu maraduhu bi hadza an yakuna sarah wa sarasun fi kulli wahidatin min kalimat tasbih wa tahmid wa takbir. Ya, yakni lafaz ihda asrata ini dari rawi. Jadi maksud Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah 33 kali fi kulli kalimat tasbih 33, tahmid 33, takbir 33. Qul subhanallah walhamdulillah wallahu akbar salatun wasalamin. Masing-masing 33 cuman digabung. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah 33 kali. Dan rawi al-hadis Sumai Abi Salih Samman. Widzalika fasara Abu Salih. Qala kata Abu Salih qulu subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Hatta yakuna minhunna kulihinna salasu salasur. Ini cara yang kelima. Wa ma taksisuhu bihda asrah. Adapun mengkhususannya hanya 11 kali. Fala nadhira lahu fisyan miladkar. Tidak ada yang semisalnya dalam zikir-zikir yang warid dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bihda firmiah. Beda dengan 100. Bainal nazir, nazair, kalau 100, dikir 100 ada. Beberapa riwayat, Rasulullah mengajarkan dikir 100 kali. Wal asr juga 10 kali. Dah nazair, aydan. Iya. Adapun 11, dikir 11, tidak ada yang semisal. Saya kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, ini tasaruf rawi yang betul, 33 itu kalimat sempurna. Subhanallah, walhamdulillah, Allahu Akbar, 33 kali. Sehingga masing-masing 33 kali. Itu insyaallah Allah a'lam. Masyaallah.